sekarang nantakil ila dars tauhid. Pelajaran kita selama lockdown itu sampai 11.40. Sahih? Ada ziyadah. Karena biasanya sudah ramai anak-anak kecil, sekarang enggak. Jadi masih ada ziyadah. Sudah selesai satu bab, sah? Nanti hafalan lagi. Hafalan kemarin juga mau diulang satu-satu kok. Baik, kumu. Iqra'u. Pendek kok, satu hadis saja. Yallah, kumu. Ahbattu. Wabi hadisi Abi Hurairah. Biasanya kalau disebut abid, ghairu alim, biasanya. Tapi kalau alim, biasanya abid. Mafhum? Sehingga Abu Hurairah menyatakan bahwa yang berbicara itu adalah ahli ibadah. Artinya ibadahnya saja yang bagus, semangat, tetapi ilmu tidak paham. Sehingga dia mengucapkan kalimat yang manhiyah fil aqidah. Bahkan masuk ke dalam su'udhanni billah. Bahkan masuk kepada sekian perkara yang awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Nah, Nabi SAW bersabda, fadlu al-alimi ala al-abid kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas serendah-rendah kalian. Artinya jauh sekali alim dan abid. Ba'id. Ibadah amal yang kadang-kadang mereka beramal, ternyata ilmunya kurang atau tidak paham. Bila ilmin. Tetapi alim, amalannya ala ilmin wa in qalla. Walaupun sedikit, tapi berbobot. Sebagaimana ruwiya min kisah al-ulama, berarti beberapa kisah-kisah para ulama, bahwa syaitan ketika melihat seorang yang tidur dan orang yang duduk beribadah di tengah malam, kebetulan yang beribadah tadi abidul jahil, sedangkan yang tidur tadi seorang yang berilmu. Kata syaitan pada anak buahnya, ini yang tidur lebih berbahaya daripada yang itu salat. Anak buahnya terheran-heran. Masa? Ini dia ahli ibadah. Dekat dengan Allah. Tidak. Ini yang tidur ini memiliki ilmu, sedangkan ini tidak. Lihat. Aku akan goda yang duduk beribadah ini. Yang sedang qiyamul lail. Tiba-tiba dia datang dengan cahaya yang terang benderang. Menyatakan innani, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rabb kamu yang paling tinggi, aku Tuhanmu. Orang itu terkejut. Aku terima amal ibadahmu dan aku angkat engkau menjadi wali dan aku bebaskan engkau dari ibadah. Gembiranya itu ahli ibadah tadi karena sudah digugurkan dari ibadah. Dia lipat sejadahnya, dia lepas, dia keluar menjadi orang yang paling rusak di dunia. Mengapa? Karena dia sudah mendapatkan, kata dia, wangsit, sudah mendapatkan wisik, bahwa dia sudah diangkat jadi wali dan bebas dari ibadah. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu ibadah apapun. maka dia bebas dari ibadah dengan artian pada gusak tidurnya. Coba kamu goda yang tidur itu, kata setan kepala ini tadi. Maka bawahannya datang, ah kalau itu aja mudah, apalagi gini. Dibangunkan. Begitu mulai bercahaya terang benderang. Aku Rabbukumul A'la. Terkejutin orang yang tidur. Dia ambil sendalnya. A'udzubillah minasyaitan rajim. Dilempar dengan sendal. Hilang dia. Kenapa? Kok yang ini tidak seperti itu? Karena dia tahu. Dia punya ilmu. Tidak mungkin Allah Ta'ala menampakkan dirinya di dunia ini. Tidak mungkin akan memberikan wahyu kepada selain Rasulullah SAW. Karena wahyu sudah terputus. Tidak akhir. Barakallahu fikum. Ini gambaran bahwa orang yang berilmu jauh lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, kalaupun dia masya Allah ibadahnya mujtahid, bersungguh-sungguh, tapi kalau enggak punya ilmu, banyak pintu-pintu bahaya. Salah ibadahnya, itu sangat mungkin. Kedua, salah keyakinannya. Ada orang yang puasa terus-menerus. Kenapa kamu puasa terus? Katanya kalau puasa terus-menerus, saya bisa menjadi wali. Terus kenapa kalau jadi wali? Kalau jadi wali kan saya bisa terbang, saya bisa. Ini kan salah keyakinan. Dia puasa, ibadah, zikir, masya Allah, tapi tujuannya sudah beda. Dengan istilah mereka, cari ilmu. Ilmunya dalam tanda petik. Cari ilmu, cari kekuatan. Saya cari ilmu, cari kekuatan. Supaya saya bisa melihat jin, katanya. Seperti yang terjadi di Banyuwangi sana. Sampai berhasil katanya, dia sudah lihat jin dan bisa menikah dengan putri jin. Katanya, kata dianya. Tetapi masyarakat sekitar menyebutnya dia majnun. Gila. Hasilnya gila. Kenapa itu? Dijahlihi. Karena bodoh. Semangat ibadah tapi gak punya ilmu. Tetapi lihat orang yang berilmu. Apalagi diiringi semangat ibadah. Kalaupun ibadahnya sederhana, ibadah makbulah. Karena ala i'tiqadin sahih, ala fi'lin sahih, ala ittiba'i sunnah. Masya Allah. Tujuannya benar, ikhlasnya benar, lurus. Yang dikerjakan sesuai dengan sunnah. Dia tidur memang. Tapi lihat tidurnya. Menghadap ke kanan. Dengan doa sebelum tidur. Sesuai dengan sunnah semuanya. Maka kata seorang ulama memanggil dirinya sendiri dengan nama Salam. Ya Salam. Nam ala sunnah khair laka min antaquma ala bid'ah. Wahai Salam. Tidurlah di atas sunnah. Lebih baik daripada engkau berdiri salat tapi di atas bid'ah. Yang di atas kesalahan. Di atas penyimpangan. Di atas sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Nam ala sunnah. Kamu tidur dengan cara sunnah lebih afdal. Dapat pahala daripada engkau berdiri ibadah tapi dengan cara yang sesat. Ini khairuddin a'azakumullah. Sedikit menambah apa yang kemarin tentang perbedaan alim dengan abid. Sehingga ucapan Abu Hurairah. Wa fi haditsin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annal qa'il rajulun 'abid. Bahwa yang berkata tadi rajulun 'abid. Walaupun tidak disebut abidun jahil, tapi mafhum. Biasanya kalau disebut abid adalah abid yang tidak punya ilmu. Karena kalau yang punya ilmu akan dikatakan dengan alim. Barakallahu fikum. Buktinya hadis tadi. Hadis mana? Fadlul alimi ala al-abid kafadli ala adnakum. Dan ada beberapa lagi hadis-hadis tentang keutamaan alim di atas abid. Ada beberapa hadis lainnya. Kalian cari sebagai tugas kalian. Barakallahu fikum. Dan itu faedahnya buat kalian sendiri, masya Allah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kapan kita membahas tanda-tanda Lailatul Qadar? Sudah pernah dibahas tanda-tanda Lailatul Qadar. Nanti dibahas ulang ketika Ramadan. Kalau kalian tidak pulang. Lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'arin. La sahlan fayurtaqa. Wala samin fayuntaqal. Membahas ungkapan apa? Jayid. Pertanyaan bagus. Ini ungkapan. Letter luck-nya. Lahmu jamalin ghass adalah daging unta yang sudah jelek. Sudah busuk. Ala ra'si jabalin wa'arin. Di atas gunung yang tinggi. Untuk menunjukkan sudah susah nyarinya, jelek barangnya. Nyarinya kan harus naik. Tapi ketika didapat, busuk dagingnya. Lanjutannya, la sahla fayurtaqa. Kalau saja jabalnya tidak wa'rin, jabalin wa'ar itu jabal yang curam. La sahla fayurtaqa. Kalau mudah, kita naiki. Walasamin fayuntakal. Kalau saja dagingnya bagus, kita akan pindahkan ke bawah. Akan bawa ke bawah. Tapi, lahmu ghassin ala jabalin wa'arin. Dagingnya busuk di tempat yang tinggi lagi. Nah, kapan duriba hadzal mathal? Atau bagaimana di situasi apa diungkapkan permisalan seperti ini? Nah, Man ya'rif? Apapun kalau kalian sampai capek, lelah, kemudian ternyata didapatkan sesuatu yang tidak memuaskan kalian, kalian katakan lahmu ghassin ala jabalin wa'arin. Ini namanya lahmu ghassin ala jabalin wa'arin. Dinaiki susah-susah, dicari susah-susah, ketika didapat, la syai. Ternyata enggak ada nilainya. Atau sesuatu yang kamu sudah tahu dari awal. Ayo kita ambil, ayo kita usahakan. Usahain apa? Itu. Begini, begini, begini. Itulah mughassin ala jabalin wa'arin. La sahla fayurtaqa. Bukan mudah untuk dinaiki. Wala samin fayuntaqal. Tidak pula dia daging yang gemuk, yang bagus, yang terus kita bawa ke sini. Ngapain? Susah-susah. Ungkapan untuk mencari sesuatu dengan susah, ternyata yang dihasilkan tidak ada apa-apanya. Apa Ustaz, di dalam kitab Fathul Majid ini bagaimana cara mengetahui siapa yang mengatakannya? Sudah pernah dibahas berkali-kali bahwa itu adalah ringkasan dari kitab Taisirul Azizul Hamid oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh. Berarti isinya mereka dulu, para ulama terdahulu, kalau meringkas itu tidak dari ucapan dia. Tetap ucapan Syekh Sulaiman. Hanya saja yang ini potong, ini terlalu keluar masalah, potong, ini tidak berkait, potong, begitu. Sehingga kalau itu min aslihi, maka itu ucapan Syekh Sulaiman Al-Syekh. Tetapi ketika menyatakan kultu, itu tambahan dari peringkas, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Kalau musannif, berarti Syekh Muhammad bin Wahab yang merupakan sahibul matan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.